Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan dari kitab tauhid dari babu maja'a firriya, bab apa yang telah datang dari ancaman-ancaman dari perbuatan riya. Telah dibahas oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya pembahasan riya memiliki dua maqam. Memiliki pembahasan yang pertama hukumnya, bahwasanya hukum dari riya ini termasuk asyirkul asghar, syirik yang kecil, dan bisa berubah menjadi syirik akbar. Kata Syekh Shaleh Fauzan, idza kana qasdul insan bi jami'i a'malihi mura'atan nas. Apabila seorang bertujuan dengan seluruh amal-amalnya itu untuk riya kepada manusia, la yuqsadu wajhallahi abada, dia tidak jadikan tujuan hidupnya untuk Allah selamanya. Ini termasuk barakallahu fik riya yang menjatuhkan akhirnya kepada asyirkul akbar. Sebagaimana orang-orang munafikin yang mereka hidupnya adalah, beribadahnya adalah hanya sekedar diakui sebagai seorang muslim, namun hakikatnya di dalam hatinya dia memusuhi Islam dan kaum muslimin. Yang kedua adalah barakallahu fik maqam yang kedua, hukum ibadah apabila tercampuri dengan riya. Maka ini ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, apabila yang membangkitkan ibadah itu asalnya untuk riya, maka ini barakallahu fikum tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, karena syirik asghar. Jadi yang membangkitkan suatu amalan yang dilakukan oleh seorang hanya sekedar dipuji orang, maka amalan ini batil, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, karena itu syirik asghar, riya. Yang kedua, jika amal ibadah diawali dengan ikhlas, namun musyarikan berserikat bersamanya riya. Awal kali ibadahnya ikhlas, namun muncul di tengah ibadah riya, maka ini dilihat keadaannya. Kalau dia berusaha melawan penyakit riya dan dia tidak merasa tenang, bahkan terus berpaling dari riya, maka ini tidak berpengaruh riya bagi ibadahnya. Yang kedua, kalau dia itu barakallahu fikum merasa tenang, asal ibadahnya lillah, ikhlas, namun muncul di tengah ibadah itu riya. Kalau yang kedua dia itu merasa tenang, tidak ada upaya melawan penyakitnya, maka batalah seluruh ibadah yang dia lakukan tadi, tidak diterima. Kenapa? Dia merasa tenang, tidak ada upaya melawan riya, sehingga amalannya syirik asghar. Kemudian pembahasan yang keadaan yang ketiga kemarin, jika muncul setelah selesainya suatu perkara ibadah, selama tidak berpengaruh pada dirinya, hanya sekedar barakallahu fikum, dia berakhir menyelesaikan ibadahnya dan dia bersyukur, alhamdulillah, gembira dengan amalannya, maka ini tidak membahayakan dirinya. Bukan termasuk perkara yang riya seorang berbahagia atas suatu ketaatan yang dia selesaikan dari amalan tersebut. Sebagaimana hadis Tirmidzi, man sarrathu hasanatuh wasa'at husayiatahu fadzalikal mu'min. Barang siapa yang merasa bahagia hasanatihi, yakni kebaikan yang dia lakukan, wasa'at husayiatih, dan merasa jelek, dia merasa jelek atas kejelekan yang dia lakukan, itulah orang mukmin. Dia merasakan perbuatan baik lalu gembira. Dia melakukan suatu kejelekan, dia merasa perbuatan itu betul-betul kejelekan bagi dia. Itulah orang mukmin. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka ajilun bushral mukmin. Itulah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah kepada seorang mukmin. Yani ketika ada seorang jenazah lewat di hadapan beliau, wajabat. Lewat jenazah yang kedua, beliau pun mengatakan wajabat. Maka ditanyakan, apa yang engkau maksud dengan wajabat? Ai wajabat lahul jannah. Karena jenazah yang pertama dipuji orang baik, sehingga wajabat lahul jannah. Adapun orang yang kedua, orang yang jelek, wajabat lahul nar. Begitulah kadang orang mukmin, ketika dia meraih keistiqomahan sampai pada akhir hayatnya, maka kemudian kabar gembira disegerakan oleh Allah di dunia ini. Lahumul busra fil hayati dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini pembahasan kita yang terakhir, dan kita masuk dalil yang dibawa oleh Syekhul Islam rahimahullah. Yang pertama, dalil yang beliau bawakan surat Al-Kahfi 110. Surat Al-Kahfi 110. Wa qauluhu ta'ala, wa qauluhu qaulullahi ta'ala, kul innama ana basyarun mislukum. Katakan, saya adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, telah diwahyukan kepada saya. Apa itu? Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini syahidnya. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, maka dia beramal soleh dan tidak berbuat syirik dengan ibadahnya kepada Rabb-nya dengan siapapun. Surat Al-Kahfi ayat 110. Ayat yang terakhir. Jadi ayat ini Allah katakan, kul, katakan wahai Muhammad. Di sini ya'murullahu nabiyahu ayakula linnas. Di sini Allah perintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada manusia, mengkhabarkan kepada manusia, innama ana basyar mislukum. Saya ini manusia seperti kalian. Wa huwa qasara an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal basariyah, dan nabi terbatasi dengan keadaan basariyah, dia sebagai manusia. Yang namanya manusia itu bukan Tuhan. Yang namanya manusia bukan sesembahan. Manusia artinya manusia, basyarun mislukum, seperti kalian. Annahu laisa rabban wala malaka, bukan Rob yang menciptakan, bukan malaikat yang suci, tetapi dia manusia. Dia adalah manusia yang ditimpa sebagaimana banyaknya manusia. Beliau merasakan lapar, beliau merasakan sakit, beliau pun ketika safar merasa capek. Beliau pun ketika barakallahu fikum sedih, meneteskan air mata. Itulah manusia. Bukan Rob, bukan pencipta. Karena ada sebagian orang yang mengatakan, anta nurun fauqa nurin. Kalau bukan karena Nur Muhammad, tidak tercipta alam semesta. Siapa bilang Muhammad sebagai sebab terciptanya alam semesta? Berarti mendudukkan beliau sejajar dengan Rabb. Ini ucapan syirik kepada Allah. Jadi diperintahkan untuk mengkhabarkan, kul innama ana basyar, manusia. Sehingga beliau pernah merasa lapar. Bahkan tak kala terjadi perang Khandaq, beliau menggali parit dalam kondisi ditimpa lapar, sampai mengganjal kainnya, celananya, sirwalnya dengan batu supaya tegak. Lapar menimpa beliau, bahkan lapar menimpa para wali-wali Allah ketika beliau diundang oleh seorang sahabat untuk makan, maka beliau pun hadir. Dan ketika beliau diundang oleh tuan rumah yang diharapkan hadir paling 5 atau 4 orang, ternyata sekian ratus datang ke rumahnya. Beliau pun mengingatkan, jangan dulu diturunkan dari tungkunya, biar saya yang mengambil. Maka beliau pun mengambilkan makanan untuk para sahabat. Dan tuan rumah merasa heran. Makanan sekecil sedikit itu bisa mencukupi sekian banyak sahabat. Itulah para sahabat wali-wali Allah. Mereka juga merasakan lapar karena mereka manusia, bukan sesembahan. Tayyib wa kada hadhihi, lalu ditekankan kembali oleh Allah ahadihil basyariyah, bahwa dia betul-betul jenis manusia, bukan malaikat. Apa itu? Mislukum, seperti halnya kalian. Fadzakarul mithla min babi tahqiqi al-basyariyah. Disebutkan mislukum di sini adalah mimbab dari bab tahqiqil basyariyah. Betul-betul dia itu sosok manusia. Barakallahu fikum. Ini sebagai bantahan sebagian orang yang meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekedar manusia. Sampai ada yang meyakini dia itu adalah sebagai pencipta nur yang menciptakan alam semesta. Dan ini ucapan yang tidak layak disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau menyebutkan dirinya adalah basyarun mislukum, barakallahu fik, faidah kalimat ini juga sebagai bantahan terhadap orang-orang yang berdoa meminta kepada beliau. Tak kala lewat di depan kuburannya beliau, beliau pun memanggil, ya Muhammad, aghisna, aghisna, bantu kami, tolong kami. Ini ucapan yang kufur dan syirik kepada Rasulullah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mensejajarkan dia dengan Rabbul Alamin. Maka ayat ini sebagai tanbih, peringatan bagi sekian banyak orang yang kadang mengangkat beliau sampai sejajar dengan Rabbul Alamin. Setelah itu, beliau katakan, yuha ilayya, telah diwahyukan kepada saya. Apa yang dimaksud diwahyukan? Diwahyukan maksudnya kata Syekh, al-wahyu fil lughah al-i'lam bisur'atin wa khafa'in. Yang namanya wahyu secara bahasa adalah al-i'lam, pemberitahuan. Pemberitahuan bisur'ah, dengan cara yang cepat. Wa khafa, dan tersembunyi. Wa minhu qauluhu, seperti firman-Nya, fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Dan Allah wahyukan kepada, fa kharaja ala qaumihi, maka dia pun keluar kepada kaumnya, minal mihrab, dari tempat ibadahnya, ya, fa'auha ilaihim, lalu Allah wahyukan atas mereka. Apa wahyunya? Diberitahu dengan cepat, tersembunyi, semua orang mengetahui bahwa itu adalah wahyu dari Allah. Apa itu? Ansabbihu bukrata wa asyia, agar mereka bertasbih pagi dan sore. Itu makna wahyu adalah al-i'lam, pemberitahuan dengan cepat dan tersembunyi. Sehingga ketika Rasulullah SAW sholat atau ketika dalam sebuah perjalanan berhenti, ada apa? Wahyu turun kepadanya. Sahabat tidak tahu. Beliau menghentikan perjalanannya suatu saat, lalu dia ternyata turun kepada beliau wahyu. Beliau yang diberitahu oleh malaikat Jibril, namun yang lain tidak tahu, tersembunyi. Itulah namanya wahyu. Adapun wa fi syar'i i'lamullah bisyar'i, adapun wahyu secara syariat, pemberitahuannya Allah terhadap syariat. Pemberitahuan dari Allah tentang syariat. Itu yang namanya wahyu. Pemberitahuan dari Allah tentang syariat. Jadi semua yang berada di dalam Al-Quran itu wahyu dari Allah. Kalau itu mengandung perintah, berarti itu syariat. Dan itu wahyu dari Allah. Wa huwa al-farqu bainana wa bainahu. Dan wahyu ini yang membedakan antara kita manusia biasa wa bainahu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, dia kalangan manusia seperti kita. Kalau kena luka keluar darahnya. Kalau sedih meneteskan air matanya. Tapi ada yang membedakan beliau dengan kita. Apa itu? Wahyu. Wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Barakallahu fikum. Fahuwa mutamayyizun bil wahyi ka ghairihi minal anbiya'i warusul. Maka beliau mutamayyiz, dibedakan, diistimewakan oleh Allah dengan diberi wahyu. Dan kaghairihi, seperti halnya para nabi dan rasul yang lainnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana para nabi dan rasul lainnya diberi wahyu oleh Allah azza wa jalla. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara kepada Musa, memberikan wahyu. Berarti ini yang membedakan dari jenis al-bashar. Walaupun dia manusia seperti kita, betul. Namun yang diucapkan oleh beliau itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Tidaklah yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dari hawa nafsunya, bukan. In huwa illa wahyu yuha. Namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Berarti sunnah. Sunnah maksudnya yang tidak tercatat di dalam Al-Quran. Sunnah-sunnah beliau, ucapan perbuatan beliau yang tercatat di dalam hadis-hadis yang sahih, itu wahyu juga. Maka tidak boleh menolak satu hadis yang sahih. Kenapa tidak boleh menolak satu hadis yang sahih? Karena menolak ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu wahyu. Makanya para salafus saleh mengagungkan betul sunnah. Kalau itu praktek beliau, kalau itu perintah beliau, dijaga dan betul-betul dipraktekkan. Itu para sahabat. Walaupun kadang akal tidak mencerna, kenapa dia berbuat seperti itu? Ketika beliau sedang sholat, maka tiba-tiba melepas sendalnya. Karena waktu itu sholat masih di atas pasir dan pakai sendal. Iya. Maka ketika Rasulullah SAW melepas sendalnya di saat di tengah sholatnya, para sahabat yang di belakang pun langsung melepas sendal-sendal mereka. Kenapa melepas sendalnya? Karena mereka melihat Nabi melepas sendalnya. Maka begitu beliau salam, beliau melihat para sahabat melepas sendal-sendalnya. Kenapa kalian melepas sendal kalian? Kami melihat Anda ya Rasulullah melepas sendal. Kami pun melepas sendal kami. Sungguh telah datang kepada saya Jibril. Lihat. Sahabat ada yang lihat karena malaikat gaib. Malaikat Jibril memberitahu bahwasanya di bagian bawah sendalnya ada najis. Maka Nabi disuruh untuk melepaskannya. Demikian. Bagaimana ketundukan, ketaatan para sahabat terhadap sunnah. Tidak kemudian coba dipelajari dulu. Apa hikmahnya? Apa dibalik itu semua? langsung lihat praktek. Itulah generasi terbaik. Berbeda dengan zaman sekarang, sudah jelas wahyunya, sudah jelas hadis sahihnya, masih ditolak juga. Lalu di mana ucapan kita, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah? Barakallahu fikum. Setelah itu, annama ilahukum ilahu wahid. Ini wahyunya. Ini wahyu diantara wahyu yang Allah wahyukan. Innama ilahukum ilahu wahid. Wahyu yang Allah wahyukan ialah bahwasanya Rob kalian, sesembahan kalian ilahun wahid. Satu sesembahan. Bukan banyak. Satu itu yang disembah. Sesembahan yang betul hanya Allah. Selain Allah batil. Dalam surat Al-Hajj 62. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ya, demikian itu bahwasanya Allah itu yang benar. Allah itu yang betul. Yang kalian sembah, yang kalian berdoa, beristighosah, bertawakal, bersandar kepadanya, Dia Allah yang betul. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Adapun yang kalian berdoa, beribadah kepada selain Allah, kepada batu, kepada pohon, kepada binatang yang dianggap memiliki karomah, batil. Jelas batil. Kenapa? Bukan Tuhan. Itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada nabinya. Dan ini zubdah. Poin yang penting, risalah yang dibawa oleh seluruh para rasul. Wahyunya sama ini. Mengingatkan bahaya syirik. Demikian pula dakwah yang didakwahkan oleh beliau. Mengingatkan kesyirikan yang terjadi di kota Mekah waktu itu. Dan di sini sebagai bantahan. Orang-orang yang ada di zaman sekarang, bahwasanya Rasul datang untuk mewujudkan hakimiyah, daulah. Jadi dikira Rasul diutus untuk mendirikan daulah-daulah. Bukan. Wahyu yang diwahyukan adalah ini. Ilahukum ilahu wahid. Bukan untuk mendirikan daulah, hakimiyah di muka bumi ini, bukan. Sehingga ini ucapan yang batil. Rasul datang untuk mewujudkan ubudiyah dengan semua jenis ibadah hanya untuk Allah saja. Ada Rasul, ada Nabi, kata Nabi, walaisa mahu ahad. Ada seorang Nabi menghadap Allah nanti. Dia membawa rajul wa rajulan, pengikutnya satu atau dua. Nabi pengikutnya satu atau dua. Bayangkan. Ada Nabi, laisa ma'ahu ahadun. Tidak ada seorang pun pengikut. Berarti apa tujuannya dakwah para Nabi dan Rasul? Meluruskan hakikat ibadah murni kepada Allah. Walaupun sendirian. Walaupun bersendirian dia. Itulah orang yang berhasil menjadi hamba Allah. Dan banyak ayat yang menunjukkan hal tersebut. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar beribadah kepada Allah, menjauhi segala ibadah dari selain Allah. Jadi kalau kita bisa menjadi seorang hamba, betul-betul beribadah hanya kepada Allah, betul-betul meninggalkan kesyirikan kepada selain Allah, itulah berhasil kita. Itulah keberhasilan seorang hamba. Taib. Jadi, ini yang diwahyukan. Lalu kata Syekh Utsaimin, innama ilahukum ilahu wahid, hadihil jumlah fi ta'wilil masdar. Naibu fa'il yuha, wa fiha hasr tariquhu. Innama yakunu maknahu ma ilahukum ila ilahu wahid. Sehingga maknanya ialah ma ilahukum, tidak ada Tidaklah Tuhan kalian kecuali Tuhan yang satu. Hasr, meringkas. Wa huwa Allahu, dialah Allah. Wa idza sabata dzalik, kalau sudah ditetapkan Allah satu-satunya sesembahan, fa innahu la yaliku bika an tusyrika mahu ghairah fil ibadah. Tidak pantas bagi kamu untuk berbuat kesyirikan bersama Allah dengan menjadikan sesembahan selain Allah. Allati hiya khalisun haqqahu lidzalik, yang ibadah itu murni haknya untuk Allah saja. Anda berdoa minta rezeki kepada Allah, bukan minta rezeki kepada perantara-perantara makhluk. Allah tidak butuh perantara makhluk. Kalau ingin minta rezeki kepada Allah, langsung. Wa idza sa'alaka anni fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambamu bertanya Muhammad, Allah itu jauh atau dekat? Fa inni qarib, saya dekat. Langsung Allah jawab, fa inni qarib, dekat. Ujibu da'watu da'i da da'ani, saya kabulkan orang-orang yang berdoa kepada saya. Lihat. Sehingga barakallahu fikum, dengan demikian itulah hakikat ibadah hanya kepadanya. Dan itu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lanjut ayat, faman kana, barang siapa yarju, yang berharap. Apa yang dimaksud berharap? Kata Syekh, al-murad birraja at-talab wal amal. At-talab artinya meminta. Al-amal artinya bercita-cita. Aiman kana yu'amilu ayyul an yalqa rabbah, barang siapa yang bercita-cita ayyul qarabbah, untuk bisa bertemu dengan Rabb-nya. Wal murad bil liqa bil qiya, adapun yang dimaksud dengan perjumpaan di sini, mulaqatul khassah, perjumpaan yang khusus. Li'anna laqiya hula ala nau'aini, karena yang namanya perjumpaan dengan Allah ada dua jenis. Perjumpaan dengan Allah ada dua jenis. Yang pertama, amun likuli insan, perjumpaan yang sifatnya umum bagi seluruh manusia. Dalilnya, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, ya ayyuhal insan innaka kadihun, sesungguhnya engkau orang yang berbuat, bekerja di dunia, kerja, berbuat, beramal. Ila rabbika kadhan famulaqih, yang ila rabbik, kepada Rabbmu. Famulaqih, pasti akan berjumpa dengannya. Jadi setiap manusia yang di dunia sedang berbuat, bekerja, beramal dengan segala bentuk amalannya, famulaqih, kelak berjumpa juga dengan Allah. Barakallah. Ini secara umum. Walidhalik qala mufarriqa ala dhalik. Oleh karena itu, Allah katakan, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Perjumpaan itu bersifat umum, masih mufarrah, sifatnya umum. Adapun orang yang diberikan catatan amalannya, dia dapatkan dengan tangan kanannya. Fasaufa yuhasabu hisabai yasira, akan dihisab dengan mudah. Cuma dilihat, kamu berbuat ini, kamu berbuat ini, kamu berbuat ini. Naam, naam, naam. Lalu Allah ampun. Hisaban yasira, tidak diteliti satu persatu oleh Allah. Kamu berbuat dosa ini? Iya. Kamu berbuat ini? Iya. Setelah itu, Allah ampuni dosa orang. Hisaban yasira, cuma dilihat sekilas. Kalau orang sudah diteliti satu persatu, nah ini yang celaka. Fa'amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang diberikan catatan amalannya di dunia, dia terima dengan tangan kirinya. Waro'a dhohri, dari belakang punggungnya, kayak gini maksudnya, dengan tangan kirinya. Karena malu. Kalau tangan kanan, depan. Ini dari belakang, malu. Catatan jelek, banyak sekali di situ. Maka dia pun teriak, celaka saya. Suburo, celaka saya. Wayasla sa'ira, dan dia pun kelak masuk neraka sa'ir. Ini perjumpaan yang sifatnya apa? Umum. Barakallahu fik. Yang kedua, perjumpaan yang khos. Yang khos maksudnya bil mu'minin, kepada orang mukmin. Kalau orang kafir dimasukkan jahanam, orang musyrik dimasukkan jahanam, tidak berjumpa dengan Rabb-nya di surga. Dia masuk jahanam. Wa huwa liqa'ur ridha wan na'im, perjumpaan yang khusus dengan orang mukmin. Wa huwa liqa'ur ridha, perjumpaan dengan keridhoannya Allah, perjumpaan dengan mendapatkan nikmat Allah. Kama fil ayat, sebagaimana dalam ayat. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa tatamanu ru'yatahu, terkandung juga, kata Syekh, terkandung juga melihat Rabb-nya di surga. Dan itu sebagai ziyadah, tambahan. Nikmat surga sudah penuh dengan banyak kenikmatan. Dan untuk mereka ziyadah. Apa ziyadah? Tambahannya melihat Allah. Jadi melihat Allah kenikmatan di atas kenikmatan surga. Makanya kata Nabi, Man ahabba liqa'ah, ahabballahu liqa'ah. Dan hadis Bukhari. Barang siapa yang cinta untuk bisa berjumpa dengan Rabb-nya, Allah pun mencintai orang itu. Wa man kariha, namun siapa yang benci liqa'ahu, berjumpa dengan Rabb-nya, karihallahu liqa'ah, Allah pun tidak suka berjumpa dengan orang ini. Jadi harus muncul rasa cinta, berharap bisa berjumpa dengan Allah. Tentu perjumpaan ini di surga. Berarti siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, Rabb-nya, di sini disebutkan syaratnya. Falyamal 'amalan shaliha. Maka dia beramal soleh. Pakai huruf fa. Fal fa'u rabitatul jawabi asyarti. Huruf fa di sini. Fal ya'mal, kaitannya dengan jawab syarat. Faman, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, fal ya'mal, maka beramal. Wal amru lil irsyad. Perintah di sini fal ya'mal sebagai petunjuk. Ai man kana yuridu ayyalqallaha 'alal wajhi alladhi yardah. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah 'alal wajhi alladhi yardah, dalam keadaan Allah ridho kepadanya, fal ya'mal 'amalan shaliha. Siapkan amal soleh di dunia. Wal amalu salih, apa itu amal salih? Makana khalisan wa sawaban. Amal salih adalah amal yang ikhlas, tidak ada syirik, sawaban, dan cocok dengan ilmu. Ikhlas, murni, tidak ada syirik, tidak ada riya, tidak ada syirik akbar, dan sawaban, cocok dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada wajhu syahid, ini syahidnya. Jadi fal khalis ma qusida bihi wajhullah, yang namanya ikhlas, amalan yang ditujukan semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah, itu saja. Bukan ingin dipuji orang, bukan ingin disanjung orang, Bukan ingin dikatakan banyak sekali orang yang mengikuti kamu. Kamu hebat sekali. Memang saya hebat. Bukan itu. Itu namanya mencari pujian orang. Tidak berguna amalannya. Dan Ibnu Qayyim menerangkan dalam Madarijus Salikin. Ini dua syarat. Dikatakan amal soleh. Yang pertama apa tadi? Khalison. Syarat pertama ikhlas. Syarat yang kedua sawaban. Apa itu sawaban? Sesuai dengan contoh Rasul. Namun manusia kata Ibnu Qayyim dalam mewujudkan dua syarat ini terbagi empat. Yang pertama golongan orang yang ikhlas dan mengikuti Rasul. Ya ikhlas cocok dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelompok yang mewujudkan iyyaka na'budu. Betul-betul iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami beribadah. Ibadah yang sesuai dengan sunnahnya Rasul, caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada orang yang dia tidak ada ikhlas, tidak ada pula mutaba'ah. Ikhlasnya tidak ada, riya tidak di atas contoh Rasul. Bid'ah. Sudah bid'ah, riya lagi. Ini sangat jelek. Ini sangat jelek karena apa? Itu perbuatan bid'ah, riya lagi. Sudah bid'ah sendiri tidak ditolak, tidak diterima oleh Allah. Ditambah lagi riya, tidak diterima juga oleh Allah. Rugi orang ini. Yang ketiga, orang yang dia ikhlas amalannya, tapi tidak mengikuti Rasul. Orang yang amalannya ikhlas, ikhlas lillahi ta'ala. Tapi perkara bid'ah. Tidak ada contohnya, tapi saya ikhlas. Itu juga bukan mewujudkan iyyaka na'budu. Dia ikhlas tapi perkara batil. Yang ketiga, orang yang dia tidak ikhlas, tetapi orang itu mengikuti amalannya ala mutaba'atil amr, amalannya mengikuti perintah Rasul, tapi tidak ikhlas. Di atas sunnah, tapi tidak ikhlas. Kalau yang ketiga tadi, amalannya tidak di atas contoh, tapi dia mengikhlaskan amalannya. Yang terakhir, amalannya di atas contoh Rasul, tapi tidak apa? Ikhlas. Ini juga tidak mewujudkan amal soleh. Jadi, yang mewujudkan amal soleh, orang yang ikhlas, waswaba. Dan cocok dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebagai pengumuman, hari Ahad insyaallah taklim Masjid Agung di Nur Sulaiman insyaallah, kalau tidak ada perubahan, bersama Ustaz Afifuddin Gresik insyaallah. Walhamdulillah.